Selamat siang, Ponorogo. Salam manis buat kamu semuanya di sini ya. Semuanya keluar bareng lagi. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nyatanya hidupku tak siksa. Salah. tangannya lagi mana dong semuanya buat New Palapa.